Assalamualaikum Ustaz, apakah sholat sunnah dua kali rawatib dan nafil masjid setelah azan subuh itu diperbolehkan juga Allah Taala? Setelah sholat, setelah azan subuh itu cuma ada dua rakaat, belum? Kalau sampai dengarkan azan subuh sudah di masjid, sholatnya cuma dua rakaat, jangan empat. Ustaz, saya ini yang pertama kan sholat sunnah hajar. Datang kan ya, ada-ada, datang, sholat tak kacau masjid, kan gitu ya. Setelah kacau masjid, berdiri lagi sholat, sholat sunnah, fajar, atau sholat sunnah, qobliyah subuh. Ini enggak, cuma satu, cuma dua tok. Ya, saya sering gitu ya, saya yang pada kajian di Budi Surya, kajian di mana-mana, sholat-sholat, berdiri lagi sholat dua rakaat. Mungkin di tempat ini juga, kan? Bolak-balik, tak ingat kan, ya. Oh, bohong. Okay. Pertama datang ke hadir masjid, sholat sunnah wudhu, setelah sholat qobliyah subuh, setelah sholat sunnah fajar. Cuma dua rakaat. Perhatikan, saya bilang. Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau kamu masuk masjid, sholatlah tahiyatul masjid. Rasulullah tidak pernah ngomong. Yang diomongkan Nabi adalah jika kamu masuk masjid, jangan duduk, tapi sholatlah dua rakaat. Kalau Anda itu setelah masuk masjid sholat qobliyah subuh, otomatis qobliyah subuh sampaian ini menjadi dua rakaat sebelum duduk. Paham? Rasulullah tidak pernah ngomong idza dakhala ahadukum al-masjid tusalli tahiyat al-masjid, tidak pernah. Yang diomongkan Nabi adalah idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Jika kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Gak ada istilah tahiyatul masjid itu. Cuman ulama kan memudahkan kita. Ya, jangan duduk dulu. Sholatlah apa? Tahiyatul masjid. Nama ini saya gak mengatakan terlarang loh. Jangan salah paham. Cuma ulama ngasih nama ini sekedar untuk apa? Memudahkan kaum muslimin kalau masuk masjid jangan duduk. Tapi sholatlah apa? Dua rakaat. Kalau dua rakaat dilihatkan duka, ya itu kan dukanya tadi menjadi dua rakaat sebelum duduk. Kalau pas azan subuh, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah, otomatis itu menjadi dua rakaat sebelum. Dan itu ada hadisnya. Rasulullah setelah fajar tidak memperbolehkan kecuali dua rakaat. Ada seorang setelah azan subuh sholat lebih dari dua rakaat, ditegur sama Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in kenamaan. Ditegur karena melihat orang setelah azan sholat dua rakaat bangun lagi sholat dua rakaat. Dan kenyataannya yang datang dari Nabi kan dua rakaat. Yang pertama membaca wa kul ya ayyul kafirun, yang kedua membaca al-ikhlas. Ikan adanya seperti itu. Makanya ketika ada orang sholat dua rakaat setelah azan subuh bangkit lagi sholat dua rakaat lagi, ditegur sama Nabi. Jangan lakukan itu. Rasulullah ngajarin cuma dua rakaat sebelum subuh. Orang ini ngomong, wahai Abu Bahaya Sa'id Ibn Musayyib, apakah Allah akan mengazab aku gara-gara aku sholat? Dijawab sama Sa'id, enggak. Allah tidak mengazabmu karena kamu sholat, tapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisih perintah Nabi. Ya, jadi cuma sholat. Kecuali kalau begini, perhatikan. Kecuali kalau begini, dengarkan azan subuh, sholat di rumah dua rakaat. Sholat sunnah apa? Qobliyah. Terus dia masuk masjid, oh ternyata masih lama, belum koma. Sampai jangan duduk, sholat apa? Itu boleh kali. Tapi kalau sudah masuk sini, sudah ada. Ya, di sini gak boleh ada apa? Iya. Kecuali apalagi kalau datang ke masjid sebelum azan. Berarti pertama kali niat tahiyatul, nah setelah azan baru niat apa? Iya. Tapi kalau antara azan dan koma dan posisi kita sudah di masjid, sholat ada dua saja. Wow, wow, wow.